tak peduli kepada aku yang menanti. Walau baru ku ucap sekali cintaku putih dan abadi, aku tak peduli kau milik siapa. Menyinta itu bukan dosa. Ku berjanji kepada hati kecilku ini, aku akan setia menanti. Berjanji ku tak akan jatuh cinta lagi, walau sampai memutih rambut. Sejuta kata semanis madu takkan mampu menghibur hatiku. Ku berjanji kepada hati kecilku ini, aku akan setia. Aku akan setia.